Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Muttasalat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar, wa ala ahlihi al-athari wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wal amal bih. Allahumma ya Rabbana urzukna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faqihna ya Rabbana fid din, alimna ya Rabbana ta'wila, ukhsurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumratil mufassirin wal ulama'il amilin. Allahumma ya Rabbana urzukna ورافق حبيبك سيدنا محمد في الجنة، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, hari demi hari kita semakin didekatkan oleh Allah kepada bulan agung, bulan Ramadan, bulan mulia. Semoga kita benar-benar diberi oleh Allah kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, beruntung dengan pahala yang berlipat ganda kembali kepada Allah dengan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari terakhir sebelum Ramadan tahun ini. Akan tetapi yang harus diketahui bahwa tidak ada libur di bulan puasa. Bulan puasa bukan hari libur untuk mengaji. Akan tetapi justru ada tambahannya. Pengajian Sabtu Ahad tetap ada, plus ada tambahannya setiap sore. Sabtu Ahad tetap berjalan. Jadi Sabtu Ahad depan tetap berjalan, dan ada tambahannya setiap sore jam 4 sampai jam 5, atau jam 4 sampai setengah 6. Jam 4 sampai jam 5 ada pengajian rutin. Di antara kitab yang dibaca adalah untuk menyempurnakan yang sudah kita baca selama 2 tahun, kitab At-Tibyan, dan nanti ada tambahan kitab lagi karena diperkirakan pembacaan kitab Tibyan tinggal 3 atau 4 kali pertemuan. Setelah itu kita membaca kitab yang lainnya. Jadi mohon diinformasikan kepada yang lainnya bahwa di bulan Ramadan tidak ada libur, tapi justru ada tambahannya. Hanya ada pergeseran waktu setengah jam mundur gitu saja. Biasanya kita mulai setengah 7, kita mulai jam 7 itu saja, dan setengah jam tidak. Tapi akan justru, tapi ada tambahannya. Tetap setengah 7 sudah dimulai membaca zikir-zikir, dan lagi-lagi ada tambahan acara. Sebelum pengajian kita membaca Wiridul Fatih dipimpin oleh salah satu santri, atau sesaat kami juga akan memimpin zikir bersama-sama untuk bisa mengenal zikir agar kita jadikan pekerjaan rutin di dalam kesehari-harian kita. Baik, di majelis tafsir ini kita akan melanjutkan membaca atau bersama-sama mengajak merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada surat Al-Imran. Surat Al-Imran, kita sudah sampai ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakaw wa hudal lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika pada ayat-ayat yang sebelumnya membantah akidah-akidah orang Yahudi berkenaan dengan keimanan akidah. Akan tapi mulai ayat yang lalu, kullu ta'amin kana halalan, itu bukan urusan akidah, akan tapi urusan masalah-masalah hal haram yang ada hubungannya dengan fikih kalau bahasa kita sekarang. Jadi halal buat umat ini, tidak halal buat umat ini. Dan pada saat ini pun, dan ayat ini pun masih berbicara bukan masalah akidah, keimanan kepada Allah, akan tapi masalah perbedaan antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengaku bahwasanya mereka itulah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berbangga-bangga bahwasanya Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi berbangga bahwasanya kiblatnya adalah Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis adalah paling tempat, paling bagusnya tempat. Lalu mengejek kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kalau engkau mengikuti Ibrahim, kenapa engkau tidak berkiblat sama dengan aku? Kenapa engkau malah pindah kiblatmu ke Mekah?" Sebab semula Nabi Muhammad itu kiblatnya sama dengan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Akan tapi Nabi Muhammad tidak nyaman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha." Allah tahu apa yang ada di hati Nabi. Nabi hatinya itu tidak nyaman di saat harus menghadap, di dalam melakukan salat menghadap ke kiblatnya orang-orang Yahudi. "Falan waliyannaka qiblatan tardaha," sungguh aku akan balikkan engkau, hadapkan engkau wahai Muhammad kepada kiblat yang koridai, yaitu dihadapkan kepada Ka'bah Musyarrafah. Di saat Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah Musyarrafah, baru ada kritikan dari orang Yahudi ini, bohongnya Muhammad tuh. Yang katanya mengaku agama Nabi Ibrahim, akan tapi kenapa sekarang sudah lebih banyak perbedaannya dengan kita? Sudah meninggalkan kiblat kita, yang kiblat kita adalah kiblat Nabi Ibrahim menurut keyakinan mereka. Sekarang menghadap ke kiblat sendiri, ke Ka'bah Musyarrafah. Maka di saat seperti itu turunlah ayat ini, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah." Nah, ini dibantah langsung, dijelaskan oleh Allah bahwasanya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk ibadah adalah bukan yang di Baitul Maqdis, akatabi yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah Musyarrafah ini. Bahkan lebih dulu, dalam riwayat berapa tahun jaraknya, ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan lebih dari itu. Jadi disahkan, oh bukan, justru yang sebenarnya Nabi Ibrahim ini, sampai diceritakan nanti dalam ayat berikutnya, lihat, pembangunan Ka'bah itu yang mengangkat dari pondasi Ka'bah adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang diperintah idn. "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu." Tatkala Nabi Ibrahim mengangkat atau meninggikan pondasi, artinya sudah ada. Jadi sebelum ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, sudah ada yang namanya Ka'bah Musyarrafah itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun, yang mengadakan pertama kali, akan tapi sudah ada sebelumnya. Dan diletakkan itu Bakkah, itu Ka'bah, itu Mekah, itu Ka'bah-Ka'bah yang ada di Mekah itu adalah untuk beribadah. Itu yang pertama kali. Kemudian Nabi Ibrahim hanya meninggikan dari qawaid, Karena dalam Al-Quran disebutkan wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida. Ibrahim yang meninggikan kawaid. Kawaid itu adalah pondasi-pondasi dasar-dasar yang ada di dalam masjid itu. Jadi itu meninggikan saja. Bahkan ini menjelaskan bahwasannya, hei orang Yahudi, sebenarnya yang benar-benar dengan agama Nabi Ibrahim itu adalah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinannya sudah diserahkan. Keyakinan Nabi Muhammad, keyakinan Nabi Ibrahim, keimanan tentang ketuhanan dan yang lainnya. Dan juga sampai urusan kiblat untuk beribadah pun ternyata Nabi Ibrahim adalah kiblatnya juga Ka'bah Musyarrafah. Bahkan yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Bagaimana Yahudi? Kamu masih mau dengan pendirianmu atau kau ikut? Nah ini, seolah tantangan begini. Ini loh sudah ada bukti bahasanya Nabi Ibrahim. Dari masa ke masa. Dan mereka sebetulnya tahu yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang mereka anggap Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Mereka mengatakan Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Akan tapi dijelaskan, lihat bahasanya. Nabi Ibrahim adalah agamanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang di Nabi Muhammad membawa risalah ke agama tentang keimanan sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang Yahudi ini nyeleweng. Maka tidak benar jika ada yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tidak benar jika ada orang di hari ini mengatakan milah Ibrahim itu termasuk agama Yahudi dan Nasrani disamakan dengan agama Nabi Ibrahim. Lalu menganggap semua agama itu sama, itu adalah kesesatan yang sangat jelas dan itu hakikat kekufuran. Sebab sudah dinas oleh Al-Quran bahasanya selain agama Islam adalah kafir. Lam yakuniladina kafaru. Orang kafir di sini sebutkan ahlil kitabi wal musyrikina. Ahli kitab dan orang-orang musyrik disebut sebagai orang-orang yang kufur. Baik, ini dibantah oleh Al-Quran. Hei orang Yahudi, masihkah engkau dengan pendirianmu? Sudah jelas bahwasanya membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Artinya, jika engkau mengatakan engkau bersama agama Nabi Ibrahim, maka hendaknya kiblatmu pun harus pindah ke Ka'bah. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah Musyarrafah. Dan di Ka'bah itu mubarakan penuh berkah dan ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan berkah. Warzuqhum minats tsamarati. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan rezeki orang yang ada di Mekah dari buah-buahan, lihat, tanpa ada pohonnya. Unik. Buah-buahan tanpa ada pepohonan di Mekah itu, lihat. Semua buah-buahan dunia ada di Mekah. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yashkurun. Ini adalah agar mereka itu bisa bersyukur di Mekah atau orang yang ngerti kebesaran Mekah itu. Karena Mekah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim lihat, dan tumpuan hati orang-orang. Jadi Ka'bah itu menjadi tumpuan hati hamba-hamba Allah. Jadi semua orang rindu untuk ke sana. Semua orang lihat, manusia rindu ke sana. Bahkan sampai dikatakan, bahkan orang di luar Islam pun jika seandainya tidak ada peraturan di sana, mereka akan berbondong-bondong ke sana. Hanya karena di sana ada peraturan bahwasanya Islam, di dalam agama kita bahwasanya orang-orang selain agama Islam tidak boleh masuk ke haram Mekah dan haram Madinah. Jadi kalau bahkan dikatakan seandainya dibuka, lihat, tidak ada yang bisa mengalahkan tempat ini, lihat. Keramaiannya tidak akan ada yang bisa mengalahkan, lihat. Jadi hati orang berbondong-bondong. Ini doa Nabi Ibrahim disebutkan dalam surat Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati hamba-hamba Allah itu, manusia itu adalah cenderung untuk ke sana. Cenderung ke sana dengan ingin mengagungkannya atau hanya sekedar ingin melihatnya. Dan sesuai dengan apa yang ada di hatinya, mereka itu akan mendapatkannya. Yang datang ke Mekah dengan pengagungan, yang datang ke Mekah dengan memuliakan Ka'bah, maka ia akan mendapatkan sesuai yang ia ada di hatinya. Yang datang ke Mekah hanya sekedar rekreasi saja, dia akan mendapatkan seperti itu. Akan tapi yang jelas, hati manusia telah digiring oleh Allah ke sana. Doa Nabi Ibrahim. Yang semula Nabi Ibrahim itu adalah bingung. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzira'in. Pertama Nabi Ibrahim itu bingung. Di saat ditempatkan oleh Allah di tempat itu di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Kemudian berdoa, Artinya memang seperti itu kita urusan urusan rizki, urusan keberhasilan itu bukan karena terlihat di mata kita itu adalah menghasilkan, akan tapi ketahuilah semuanya itu kalau sudah dikirim oleh Allah akan datang. Nabi Ibrahim menduga bahasanya ini kering, tidak ada pepohonan, akan tapi lihat Nabi Ibrahim sadar bahasanya Nabi Ibrahim punya Tuhan Allah, lalu minta agar diberikan buah-buahan yang ada di sini dan akan diberkahi dan jadikan orang pada ke situ. Lihat Ka'bah dari tidak ada yang datang menjadi, lihat miliaran manusia, jutaan manusia datang ke sana. Nah ini semua buah-buahan ada, lihat tidak ada pepohonan. Nah, ada pepohonan di sana itu yang ada hanya sedikit sekali, akan tapi lihat semua jenis buah-buahan ada di sana. Itu Ka'bah Musyarrafah. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk. Alamin itu semua makhluk, termasuk bagi malaikat-malaikat Allah, bagi semua makhluk Allah. Baik lil alamin, jadi mubarakan wa hudan. Hudan akan menjadi hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang berpikir tentunya. Bahkan juga orang yang tidak beriman pun mereka punya kekaguman di dalam hatinya, hanya karena kesombongannya saja mereka mengingkari itu semuanya. Seperti halnya Al-Quran, hudan linnas, hudan. Hudan lil muttaqin, disebutkan dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, kalau Al-Quran. Bahkan petunjuk bukan saja untuk orang yang bertakwa, kalau orang faham. Petunjuk, petunjuk yang memberikan pencerahan akalnya. Jadi orang di luar Islam sudah berbondong-bondong untuk mempelajari isi Al-Quran dan mengagumi Al-Quran, akan tapi ketahuilah jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sebesar apapun kekaguman mereka tidak akan merubah akidah. Maka bersyukurlah kita semua ini kalau kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang langsung beriman bahwasanya Al-Quran kitab Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini nikmat besar tanpa kita membuat kajian, lihat tanpa kita mikir-mikir panjang, tiba-tiba kita dilahirkan oleh orang tua kita. Allah melahirkan kita melalui orang tua kita yang sudah bersyahadat, kemudian setelah itu sampai hari ini kita mengimani Al-Quran sebagai kitabullah. Akan tapi lihat di negeri-negeri kafir sana banyak orang kagum dengan Al-Quran. Kagum dengan Al-Quran tapi tidak bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang melihat Ka'bah dia. Bahkan ada orang yang dari luar Islam berbondong-bondong ke sana dengan menyelundup dan sebagainya. Yang ada di hati mereka adalah kekaguman. Bahkan sampai ada di antara mereka bisa menghafal Al-Quran di sana. Lihat pada zaman-zaman penjajahan atau zaman-zaman mereka duduk di sana dengan menyamar dan sebagainya. Tetapi ketahuilah hidayah itu mahal. Mereka tahu itu kebenaran, akan tapi jika belum diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum ditarik oleh Allah kepada hidayahnya, maka orang tersebut tidak akan bisa mengakui kebenaran sebagai kebenaran. Termasuk orang Yahudi, lihat. Ini sudah dijelaskan, lihat. Mekah itu yang paling pertama. Dikisahkan Nabi Ibrahim begini-begini. Dan mereka juga membaca di kitab suci mereka, akan tapi kesombongan. Karena mereka tidak tahu, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, seorang Nabi yang menurut mereka adalah bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Yakub, sehingga mereka mengingkari itu semua. Kesombongan atau kedengkian. Dan ini pembahasan khusus bahwasanya kedengkian itulah yang menolak kebenaran. Biarpun itu kebenaran diucapkan oleh seseorang, kalau kita mendengki dengan orang tersebut, maka akan terhalang kita dari menerima kebenaran. Maka jangan sampai ada di hati kita benih kedengkian, benih kebencian. Ya, benci. Kalau sudah tidak cocok, mohon maaf, istilah tidak cocok itu sebenarnya dengki. Aku tidak cocok dengan dia itu. Ngedengki kenapa? Ya, karena keberhasilannya. Ustaz dengan ustaz. Anda sama, kalau Anda dengan ustaz yang di dalam hati Anda ada kedengkian, lalu kesombongan di dalam hati Anda, al-kibru batarul haq. Kesombongan akan menghalangi orang menerima kebenaran. Jangankan Anda dengan ustaz yang pangkatnya kurang lebih. Seorang hamba biasa dengan Nabi pun karena kedengkian dan kesombongannya tidak bisa menerima kebenaran. Abu Jahal dan lain-lainnya. Mengerti kebenaran Nabi Muhammad tapi tidak bisa menerima. Bagaimana kita mendengki? Kita benci dengan ustaz, kita benci tidak cocok dengan ustaz ini. Lihat, ustaz dengan ustaz pun sama. Ngerti ini kebenaran gara-gara diucapkan oleh sahabatnya yang sama-sama ustaz. Lihat, mengatakan tidak. Sehingga terjadilah perdebatan pendapat, sampai masya Allah eker-ekeran, sehingga muncul, lihat, sekelompok manusia, lihat, karena kedengkian, padahal sudah jelas hujahnya benar dan sebagainya, sehingga muncul kelompok membid'ahkan kelompok lain, kelompok mensyirikkan kelompok lain. Itu berangkat dari kedengkian, padahal sudah jelas inilah hujahnya. Ini kebenaran. Ini masalah-masalah khilaf. Anda boleh mengamalkan dan Anda boleh tidak. Orang lain pun boleh mengamalkan dan boleh tidak. Cuma karena kedengkian, lihat, tidak cukup mengatakan ini masalah orang boleh berbeda pendapat, akan tiba harus ditumpangi dengan kalimat dia di neraka, dia adalah busuk, dia adalah bid'ah dan sebagainya. Itu berkembang sampai derajat itu. Mula-mula dari ketidaksukaan. Sehingga kalau orang sudah tidak suka seperti ini, orang Yahudi ini, dijelaskan jelentreh apakah benar mereka. Apa mereka tobat? Tidak. Sudah dijelaskan, hei Muhammad, katanya engkau ngikuti Ibrahim. Nabi Ibrahim, kau ngaku ngikuti Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kiblatmu kok beda? Dijelaskan, kiblat yang sesungguhnya yang pertama adalah inilah Ka'bah Musyarrafah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, wudi'a lin-nasi. Tempat yang pertama diletakkan untuk beribadah adalah Ka'bah. Yang ada di Mekah, di Mekah. Fi ayatum bayyinat. Oh, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah sampai hari ini, Masya Allah. Lihat, tanda-tanda kebesaran Allah berduyun-duyun manusia. Ke tempat itu, lihat. Orang hanya bisa terkagum-kagum melihat. Kok bisa semacam ini, lihat. Di situ ada lagi maqamu Ibrahim. Dijelaskan lagi bukti bahasanya ada maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan maqam Ibrahim adalah tempat batu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Karena perlu... Jadi untuk meninggikan Ka'bah perlu tatakan untuk injakan kakinya. Maka Nabi Ibrahim menginjakkan kaki di batu sehingga ini kaku sampai membekas kaki Nabi Ibrahim. Dan ini batu disebut sebagai maqam Ibrahim. Dulu nempel di Ka'bah. Cuman pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab diundurkan. Karena kalau nempel di Ka'bah, sementara memang disunnahkan kalau kita habis tawaf, sholat di belakang maqam Ibrahim. Sehingga dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, setiap orang tawaf langsung sholat di situ, ganggu orang tawaf. Sehingga oleh Sayyidina Umar bin Khattab diundurkan agak jauh, sehingga orang tawaf tetap berjalan, yang pengen sholat nanti mundur lagi. Jadi kalau kita anggap saja ini Ka'bah, kotak situ, maka Ibrahim dijauhkan, mula-mula nempel. Ini dinding Ka'bah. Dinding Ka'bah begini, nempel, diundurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga orang tawaf tetap bisa. Yang pengen sholat di belakang maqam Ibrahim di sini. Dan maqam Ibrahim menurut kebanyakan ulama adalah ini maqam Ibrahim. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya seluruh tempat yang ada di sekitar Ka'bah itu namanya maqam Ibrahim. Jadi pendapat yang kedua ini memudahkan jika Anda tidak bisa melakukan sholat di depan belakang maqam Ibrahim, dimanapun Anda sholat sunnah setelah tawaf, insya Allah Anda termasuk mendapatkan sholat di maqam Ibrahim. Ini. Man dakhalahu kana amina, dan sungguh yang masuk ke Mekah aman. Yang masuk ke Mekah aman. Dan memang begitu undang-undang dari Allah bahwasanya tidak boleh berperang di situ. Pertumpahan darah tidak boleh di situ. Dan yang melakukan pertumpahan darah di situ hanya orang fasik. Tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Yang mengadakan pertumpahan darah di situ hanyalah orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak kenal iman, tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi pertumpahan darah di depan Ka'bah. Pada masanya Hajjaj bin Yusuf. Diakui ini fasik, Hajjaj fasik. Pemimpin yang fasik, lihat, membuat pertumpahan darah. Di situ terjadilah pertumpahan darah ini. Itu bukan keluar daripada aturan Islam, aturan agama. Dan memang aman sebenarnya, orang di situ aman, maka tidak ada orang bisa berbuat jahat di situ kecuali orang fasik. Ada tahun 80-an, ada kelompok kaum muslimin yang dibunuh oleh sekelompok orang yang mereka ngaku Islam, yang mereka itu adalah orang yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat, membuat pembantaian di situ, lihat. Tahun 80-an berapa itu, lihat. Itu adalah orang-orang fasik, bukan ahli iman. Membuat kerusakan di situ. Yang jelas kalau sudah di situ, di depan, di haram itu adalah aman. Man dakhalahu aminan. Wa man dakhalahu kana aminan. Masuk ke situ adalah aman. Tidak boleh melakukan peperangan. Bahkan sampai binatang-binatang pun di situ. Binatang yang ada di situ tidak boleh kita untuk membunuhnya. Tidak boleh untuk menghalaunya. pepohonannya pun tidak boleh ditebang dan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul bait. Lebih dari itu apa? Ada komando dari Allah Subhanahu wa taala diwajibkan kepada semua manusia untuk datang ke sini. Tidak cukup tempat ini dimuliakan oleh Allah, akan tapi ternyata ada perintah lagi, walillahi, ini perintah dari Allah 'alan nasi kepada manusia, hajjul baiti, untuk melaksanakan haji ke Baitul Haram. Tapi untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Yang mampu, yang menukan dirinya mampu, tapi tidak boleh orang berusaha untuk menjadi mampu, tidak wajib. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita mencari uang untuk haji. Tolong dipahami kalimat ini, jangan salah. Tidak ada kita kewajiban mencari uang untuk haji. Tapi kalau sudah Anda menemukan diri Anda cukup, maka Anda wajib haji. Tiba-tiba Anda sudah cukup. Dibeli oleh Allah kecukupan biaya, maka saat itu Anda wajib haji. Maka akan tapi tidak diwajibkan Anda untuk bekerja-bekerja. Kalau ditanya untuk apa? Saya akan haji. Tidak wajib seperti itu. Yang wajib adalah Anda mencari nafkah. Man istata'a ilaihi sabila, dan kata istita'ah ini dibahas di dalam pembahasan masalah fikih, insyaAllah akan dibahas nanti pada pertemuan yang akan datang masalah bab haji. Biasanya kita kalau sudah mendekati bulan haji, kita akan baca fikih-fikih haji lebih sempurna. Intinya bahwa jika ada orang yang mampu haji kok tidak melaksanakan ibadah haji, maka ketahuilah dia kalau mati seperti mati orang jahiliyah. Na'udzubillah. Dia melakukan dosa yang sangat gede kalau ada orang kaya yang sudah mampu haji kok tidak mau haji. Ini man istata'a, bagi orang yang sudah mampu ilaihi, menuju ke Ka'bah tadi, ke Mekah, ke Ka'bah sabila, jalan. Artinya bagi orang yang sudah mampu, dan mampu ini dijelaskan syarat-syaratnya oleh para ulama, di samping biaya termasuk juga adalah tentang kekuatan fisiknya. Kalau ada orang tidak mampu dengan fisiknya biarpun punya biaya, maka tidak wajib lagi. Karena Allah tidak akan menyiksa hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan, memaksa seorang hamba kecuali semampunya. Ada orang sakit parah, kaya raya, bagaimana? Tidak wajib berangkat haji. Cuman bolehkah digantikan oleh orang lain? Ini pembahasan perbedaan di antara ulama. Jumhur ulama madhab Imam Abu Hanifata, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahasanya orang yang telah meninggal dunia boleh digantikan oleh orang lain di dalam haji. Ataupun ma'dub, atau orang ma'dub itu orang yang tidak mampu karena fisiknya, tidak bisa tegar di kendaraannya untuk melaksanakan ibadah haji karena sakit. Mohon maaf, ada kan sakit stroke, sakit macam-macam, sementara dia sudah punya duit, maka dia masih hidup, boleh digantikan oleh orang lain. Biarpun masih hidup, tapi syaratnya sakit yang menurut dokter adalah tidak mungkin dia sembuh menurut dokter. Sebab kalau yang ngasih kesembuhan adalah Allah. Menurut dokter tidak akan sembuh, kemudian dia pengen haji, maka boleh digantikan. Haji ma'dub. Ma'dub itu adalah orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena fisiknya seperti itu. Itu di dalam tiga madhab boleh semuanya. Jadi niyabah menggantikan haji itu adalah boleh menurut tiga madhab. Berbeda dengan apa yang ada di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di dalam madhabnya Imam Malik ada perbedaan. Imam Malik tidak memperkenankan niyabah. Maka kalau ada orang yang mengatakan menggantikan haji itu tidak boleh, itu adalah dinukil daripada madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akan tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh digantikan haji itu oleh orang lain. Akan tapi dalam jumhur ulama, yang menggantikan itu harus orang yang sudah pernah haji. Kalau orang belum pernah haji, maka tidak sah untuk menggantikannya. Kalau dia tetap menggantikannya, maka hatinya jatuh untuk dirinya dan tidak jatuh kepada orang yang menggantikannya. Dan hujahnya bagi orang yang menggantikan ini adalah sangat kuat. Sangat kuat ini. Karena sehingga diambil oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mengambil pendapat itu. Ada diceritakan ini. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj. Faridatullah fil hajj, ya Rasulullah, bapakku sepuh, dia tuh sudah mampu haji, cuman dia tuh keburu tua. La yastati'u ayyastawiya, tidak akan mampu untuk tegak. Ala dhuhri, dengan punggungnya, maksudnya itu susah ya, kayak anggap saja kalau sekarang orang stroke miring-miring dan sebagainya, itu mau ditaruh di mana juga susah. Bagaimana ini? Nabi Muhammad menjawab, "Fauji anhu fahuji, maka hajilah kau atas nama dia." Ini adalah hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya menggantikan haji itu boleh, termasuk bagi orang yang sudah sakit, masih hidup, akan tapi beliau itu adalah sakit parah yang tidak bisa berangkat. Adapun orang yang telah meninggal dunia, itu adalah sangat jelas menurut jumhur ulama boleh digantikan oleh anak-anaknya, namanya haji badal, itu adalah menurut jumhur ulama radhiyallahu anhum. Baik, kita lanjutkan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kafara di sini adalah tuh kufur nikmat dan kufur sesungguhnya. Kufur nikmat itu apa? Yaitu sudah dapat harta melimpah ruah, syarat hajinya itu, rukun Islamnya itu jadi tambah. Mestinya kan kalau sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, langsung haji. Enggak, ini beli mobil dulu bang ya, sibah ya, baru nanti ha gedein rumah dulu bang ya. Jadi rukun Islamnya tambah itu, sibah. Jadi upayakan, jangan sampai kita mati seperti orang jahiliyah, utamakan naik haji. Cuman di sisi lain, wahai kaum muslimin, jangan memaksakan diri sampai ngutang-ngutang. Ini jadi ngutang-ngutang, maksudnya ini ancaman bagi orang yang sudah mampu. Sudah mampu, ternyata belum haji, awas. Sampai dikatakan, fa inna Allah ghaniyun anil alamin, Allah itu maha kaya, enggak butuh kepada ente itu. Kalau ente tidak haji itu urusan ente. Memangnya kalau ente haji itu tambah menambah keagungan Allah. Keagungan Allah sudah pada puncak keagungannya. Bahkan dikatakan kalau seandainya semua manusia ini menjadi kafir kayak Abu Jahal, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Bahkan kalau seandainya semua manusia di jagat raya ini punya hati seperti Nabi Muhammad, tidak akan menambah keagungan Allah. Allah sudah ini. Jadi in Allah itu sudah maha cukup, enggak butuh dengan hajimu. Akan tapi haji itu adalah kewajibanmu, awas. Diberi oleh Allah rezeki, ternyata belum mau haji. Tapi ingat, di balik itu harus dijelaskan, jangan memaksakan haji dengan sesuatu yang tidak benar, minjem-minjem. Di tombokin dulu, nanti bayarnya kredit sambil motong gaji. Enggak usah lah. Dipaksa-paksa seperti itu atau dipinjemin dulu, sebab bayar utang juga berat. Setan bisa masuk kepada bab keharaman melalui utang-utangan begitu. Sebab kalau sudah giliran bayar utang, ditagihkan pusing. Kalau punya duit, kalau enggak punya duit bagaimana? Ya pokoknya dapat duit. Lah inilah setan tertawa, yang penting dapat duit. Akhirnya halal haram tidak pernah dipikirkannya. Kalau mengkafar, barang siapa yang kufur secara sesungguhnya, tidak mempercaya akan kewajiban haji, keluar dari ahli iman. Termasuk orang-orang Yahudi di sini. Kalau kamu enggak mau ke Ka'bah, maka kamu kafir, bukan golongan orang yang benar. Biarpun kamu ngaku Nabi Ibrahim, hei orang Yahudi, tapi kamu kafir dengan ini semua, dan Allah tidak butuh dengan kalian. Sama bagi ahli Islam, ahli iman. Jika engkau sudah diberi oleh Allah kekayaan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata kalian tidak mau, itu anda mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada anda dan kewajiban haji ini. Maka Allah tidak butuh kepada kalian semuanya, dan tidak butuh dengan haji kalian. Dan kewajiban haji ini di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam madhab Imam Syafi'i, wajib secara tarohi. Tarohi itu apa? Tidak harus, kalau ibu punya duit hari ini, tidak harus tahun depan naik haji. Tetapi harus ada azam, keinginan. Keinginan. Jadi tarohi. Jadi tarohi itu tidak spontan. Boleh ditunda atau direncanakan. Anda punya uang, tapi Anda sudah merencanakan, saya harus haji. Mungkin ada pertimbangan lain, nunggu anakku agak gede. Tapi jangan sampai tidak terlintas di hati keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk biasanya ada anak-anak muda yang kaya raya itu tidak mau haji. Karena apa? Masih muda, nunggu tua. Mending haji itu masih muda, jangan tua. Kalau sudah tua itu banyak yang ikut. Asam urat, macam-macam jantung, baru macam ini. Jadi masih muda, jadi Dan sebagian orang kaya muda itu berkata, kami belum siap. Kenapa? Kami banyak dosa. Ah, bagus tuh sadar sebetulnya. Jadi agar berubah, tidak usah nunggu. Ada sebagian keyakinan anak muda tidak mau haji karena seperti itu. Jadi saya pengen bebas dulu. Bebas maksiat. Baru nanti kalau sudah tua mau haji. Iya kalau sempat tua. Banyak sekarang yang banyak orang mati muda sekarang. Oh yang mah orang tua mah mati sedikit cuma. Jarang orang mati umur 70 tahun ke atas tuh mah jarang. Yang banyak 70 tahun ke bawah itu hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang muda lalu ntar dulu. Iya kalau Anda sempat tua. Maka saat inilah jika Anda sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ibadah, jadi langsung azam di dalam hati Anda. Niatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Niatkan azam, niat yang kuat. Daftar, nabung, dan sebagainya. Itu azam. Kalau tidak Anda lintaskan di hati Anda semacam itu, lalu Anda meninggal, Anda berdosa. Jadi ini, maka yang harus kita fahami bagi orang yang sudah mampu, tolong haji itu. Biarpun di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tarakhi, maka tarakhi itu nanti, tarakhi itu bisa menyusul, tidak harus spontan hari itu, tahun itu, tetapi azamnya harus saat ini juga. Berbeda menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam salah satu pendapatnya dan Imam Ahmad bin Hanbal, haji itu wajib secara spontan. Artinya, kalau Anda sudah punya bekal saat ini, maka tahun depan harus haji. Artinya harus Anda proses, biarpun gilirannya adalah setelah itu, terserah. Ini menurut mazhab lain. Jadi nggak ada menunda. Maka ini kayaknya harus difatwakan kepada orang-orang kaya muda itu. Jadi spontan ikut mazhab Imam Abu Hanifah aja, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu selagi Anda sudah punya bekal dan punya kemampuan, wajib segera daftar. Segera daftar dan nunggu gilirannya saat itu, insya Allah kita gugur dari kewajiban itu. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memudahkan kita haji. Amin. Haji yang benar, bukan haji jor-joran. Sekarang haji jor-joran. Umrah jor-joran. Rupanya desak sama suaminya. Ayo pak, cepat haji pak. Loh, kenapa bu kok cepat-cepat? Tetangga sudah pada haji, kita belum haji. Nanti biar kita ikut. Biar ikut rombongan pengajian pak haji itu. Nah, rupanya naik haji hanya pengen ikut pengajian pak haji. Sebab ada pengajiannya pak haji itu. Pengajian khusus pak haji. Jamaah reuni jamaah haji tahun 2013, 2010 sampai 2012. Reuni pak haji. Kalau ada pak hajinya yang, kalau ada yang bukan pak haji datang sudah dilirik. Dia belum haji kok ikut-ikut ya. Musibah ini. Sekarang pengajian ini miliknya pak haji dan miliknya bukan pak haji. Bu haji dan pak haji sama dapat hak untuk pengajian. Cuman itu biasanya menjadi musibah. Yang biasa sering pengajian gayanya pak haji, bu haji, itu enggak mau pengajian. Oh, ini pengajiannya orang biasa. Jangan bu, jangan datang bu. Pengajiannya orang biasa no. Makanya perlu dikritiki itu yang sering ada pengajian reuni haji itu. Itu boleh punya tujuan untuk mengikat orang-orang agar sadar bahwasanya diri mereka sudah haji. Masa haji kok masih bohong. Bukan untuk membuat kelompok khusus, pengajian khusus, sehingga tertanam di hatinya kesombongan, akhirnya gak mau ikut hadir pengajian biasa. Ini kita kan sudah pengajian khusus, pengajiannya pak haji, bu haji. Jadi kalau pengajian biasa gak mau, dan ini ada di kampung-kampung seperti itu, maka para ustadznya yang membimbing para alumni-alumni atau reuni-reuni jamaah haji, tolong diarahkan jangan sampai muncul kesombongan. Kalau sudah sombong gak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami aturkan kepada guru kita semua yang mulia Bu Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Syekh Al-Hiram Al-Muharram Bu Yahya. Kami muliakan. Ini mau bertanya tentang masalah haji, Bu ya. Ini kebetulan musyarah kami hari Jumat kemarin meninggal dunia. Dan pada saat itu beliau sudah daftar haji, pasang laki-laki, Bu ya. Setelah itu meninggal dunia. Lalu dari pihak pembimbing itu datang karena sudah meninggal, jadi ini harus dikembalikan uangnya. Terus kata saya, andaikan gak dikembalikan di haji badal bagaimana? Itu nanti prosedurnya lain lagi, yang penting uang kembali, nanti setelah itu baru didaftarkan kembali. Tapi kalau mau didaftar haji badal katanya nanti 2022, karena prosedurnya seperti itu. Namun setelah akhirnya keluarga memutuskan, akhirnya uang ini mulai proses dan dikembalikan untuk mengurus-mengurus. Setelah itu nanti apakah orang tua kami itu boleh dihaji badalkan tapi melalui katanya dari sana, dari Buya, dari Makkah atau dari mana, jadi enggak melalui di sini supaya untuk mempercepat hajinya itu. Dan itu diantaranya. Terus selebihnya masalah apakah boleh uang haji itu diambil demi untuk membiayai yang hajinya itu sedang sakit, Bu ya. Untuk berobatnya itu enggak ada uang, akhirnya memutuskan untuk dikembalikan saja untuk berobat ke rumah sakit. Itu apakah seperti itu boleh? Dan itu terima kasih, Bu ya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya satu pertanyaan kembali kami persilakan dari jamaah ibu-ibu. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, liburan kemarin anak saya pulang, katanya ada berita di luar negeri ada gempa. Lantas pulang dari mana? Ini di daerah Iran katanya. Pulang dari mana maksud saya? Pulang dari mana? Pergi ini kemana? Ini dari pondok, anak saya kan sekolah di pondok, kurang liburan. Ada cerita katanya di luar negeri ada gempa, lantas dari dalam lautan ada cerita dua kali disepakati para ulama itu suara dajjal seperti yang dijanjikan Allah, apabila Palestina menang dalam peperangan kiamat akan tiba. Apa betul itu, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan dua pertanyaan saja. Langsung saja kepada guru kita yang mulia, Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, jika ada seseorang, dalam hal ini mungkin orang tua Anda, yang sudah mendaftar haji secara sempurna, artinya ia telah wajib melaksanakan ibadah haji. Jika ada seseorang meninggal dunia belum melaksanakan ibadah haji dan haji sudah wajib atasnya, maka ahli waris tidak boleh membagi ahli warisnya kecuali dipotong dulu untuk haji. Ini. Jadi ahli waris itu boleh membagi harta waris jika sudah dipotong untuk haji bapak ibunya. Kapan itu? Jika memang bapak ibunya pernah wajib menemukan masa dia itu cukup. Tapi kalau Anda punya bapak ibu melarat, meninggal dunia, ya langsung saja. Tidak usah dipotong untuk haji. Kalau Anda sukarela infak, sukarela mengambilkan, menyisihkan harta waris Anda untuk haji orang tua, itu kemuliaan. Ingat beda ya. Jadi orang tua Anda kaya raya, belum sempat haji kok meninggal dunia, awas, jangan dibagi harta warisnya kecuali Anda potong dulu untuk utangnya, untuk utang kepada Allah kayak haji, utang kepada sesama manusia, urusan zakatnya, wasiatnya. Jadi beresin dulu. Tapi kalau memang dari dasarnya orang melarat, meninggal dunia, ninggalkan duit 15 juta atau ninggalkan duit 20 juta sekalipun, meninggal dunia meninggalkan duit 20 juta, Ya sudah dibagi waris saja, pokoknya utangnya sudah terpenuhi. Enggak usah dipotong untuk haji. Baik. Adapun yang ditanyakan itu sepertinya orang tuanya itu adalah karena sudah nabung dan cukup, maka dia sudah menjadi wajib haji. Jika sudah wajib haji, kok meninggal dunia, maka duit itu kok dikembalikan? Memang prosedurnya seperti itu, kembalikan dan terima, kemudian dipotong untuk haji badal, sisanya diwaris. Adapun haji batal bisa dengan cara salah satu sanak anaknya yang sudah haji boleh melaksanakan ibadah haji, tetapi ini biasanya mahal, atau kita membadal atau membayar orang yang dari para santri atau para mahasiswa yang bisa dipercaya dan biayanya lebih murah daripada 30 juta habis. Mungkin kita bisa membayar hanya 5 juta saja untuk anak yang belajar di sana dan sisanya diwaris. Itu lebih nyaman karena mungkin ahli warisnya membutuhkan harta itu. Walaupun ada dari anaknya yang ingin memberangkat sendiri, tapi nunggu giliran sampai berapa tahun lagi nanti. Bisa saja duitnya sudah tidak tahu, tidak kemana-mana. Tapi lebih enak adalah jika diambil uang tersebut, kemudian dipotong untuk haji badal, dan sisanya diwaris. Sisanya diwaris. Seperti itu bisa. Tapi kalau tadi kisahnya, orang tuanya sakit, misalnya. Sakit sudah daftar, ternyata utang rumah sakitnya itu banyak. Dia dapat uang kembalian 30 juta misalnya, utang rumah sakitnya 25 juta, atau mungkin 30 juta habis. Berarti belum istata lagi, sudah habis lagi. Kemampuannya menjadi tidak mampu lagi karena dia sakit untuk biaya-biayaan. Karena apa? Waktu hidup dia hendaknya membiayai dengan dirinya sendiri karena dia punya uang. Tidak dibebankan ke orang lain dulu. Hanya gara-gara pengen haji, enggak. Berarti kalau memang dia karena sakit, maka dipotong untuk biaya pengobatannya. Setelah biaya pengobatannya itu beres, kok ada sisa duit untuk haji badal, maka jadikan untuk haji badal. Kalau tidak ada haji badal, ya sudah. Sudah, enggak apa-apa. Kalau sudah enggak cukup, ya sudah enggak dihajikan, bah. Batal. Tapi kalau masih cukup, maka dijadikan haji batal, yaitu dengan membayar mahasiswa yang ada di sana atau siapapun yang bisa berangkat, atau melalui yayasan yang menyiapkan semacam ini. Akan tapi kita harus tahu yayasan yang jujur, sebab yang dikhawatirkan orang hanya nerima, ya sudah nanti saya hajikan satu orang, nerima 5 orang, bagaimana? Sebab satu orang hanya bisa menghajikan satu orang. Perlu kejujuran di dalam hal seperti ini. Kemudian yang kedua, ibu cerita anaknya pulang dari pondok gara-gara gempa di luar negeri. Nah ini, itu alasannya anaknya yang malas mondok atau memang pondoknya nggak bener? Nah, nunggu ada gempa di luar kok anaknya suruh pulang, apalagi diceritai dajjal ini lah. Bukan begitu caranya. Kesepakatan ulama mana ada dajjal? Dari dulu ada gempa, tidak ada dajjal. Dajjal, berapa kali ada gempa bumi, ya nak? Gempa di Sukabumi, apa? Di Aceh, gempa di mana sini? Pangandaran dan sebagainya. Tidak ada dajjal. Dajjal itu akan datang dan khusus. Tidak usah dinanti-nanti, kalau sudah datang, datanglah waktunya. Jadi tidak usah, kalau mondok ya mondok. Memang ada sebagian orang itu gampang percaya ini. Wah ini, dulu ada Segitiga Bermuda. Wah, memang Amerika membuat cerita yang aneh-aneh biar orang Islam pada takut. Percaya saja nanti. Macam-macam jadi. Dajjal muncul dari sana dan sebagainya, gini-gini. Belum lagi nanti ada kisah bahwasanya di Jerman ada kamera yang menangkap seksa kubur. Ustadz gampang percaya. Ini semuanya ada hubungan. Memang seksa kubur itu ada, akan tapi alam kubur itu alam yang beda. Bukan alam yang kita ini selama ini kita temui dan tidak bisa ditangkap oleh kamera. Akhirnya orang yang membuat tertawa, ini buat Islam bisa dibodoh-bodohi ini. Jadi ibu, anaknya suruh mondok yang benar. Ada gempa di sini, enggak ada gempa kecuali pondoknya gempa hancur pulang. Gempa di sana. Nah ini. Kemudian ada itu enggak? Dajjal itu akan datang dan ibu enggak usah nunggu-nunggu. Kalau sudah datang, termasuk Imam Mahdi bakal datang. Imam Mahdi akan datang dan kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Cuman kalau berjuang jangan nunggu Imam Mahdi. Lahir para ustaz jadi malas. Kenapa ustaz enggak berdakwah lagi? Sudahlah, ngapain susah-susah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau ada Imam Mahdi kan beres. Tidur aja lah, nanti kacau balo ini. Imam Mahdi, ini kita ingin berjuang mencari kemuliaan saat ini. Imam Mahdi ada gilirannya nanti. Yang mengkhawatirkan tiba-tiba Imam Mahdi datang, kita tidak menjadi pasukannya, itu ngeri. Makanya saat ini kita berjuang, dakwah, nyampaikan kebenaran, ngajak orang ngaji. Itu nanti kalau tiba-tiba Imam Mahdi benar datang saat ini, kita akan menjadi pasukannya. Dan kalau kita sudah benar ngaji seperti ini, ada dajjal kita tahu, sebab dajjal itu fitnah luar biasa. Sekarang ini kita ini ada gara-gara batu bisa begini, ada orang bisa begini aja percaya dianggap Nabi atau Tuhan. Bagaimana kalau ketemu dajjal ada orang dimatikan, dihidupkan lagi, Bu? Ibu pengen apa? Emas dikasih itu. Bisa disembah nanti. Makanya perlu kita kukuhkan iman, dajjal itu hebat. Bahkan secara zahir punya sifat kayak Tuhan secara zahir. Dia bisa menghidupkan orang yang mati ini. Oh, kalau ada perempuan hamil melahir-lahir, dia tahu di dalamnya berapa gini-gini nih, Masya Allah. Ini adalah dajjal diberi oleh Allah kekuatan seperti itu untuk fitnah. Tapi bagi ahli iman langsung, kok matanya picek? Kalau memang dia Tuhan kan disempurnakan, ngapain picek terus kan gitu. Orang ahli iman ngerti. Cuman orang tertipu sudah tahu picek, masih percaya itu Tuhan, hati-hati ya. Ini makanya dibuat picek oleh Allah itu memang ini adalah biar ahli iman tuh tahu. Kalau memang dia bisa matikan orang yang hidup, hidup menghidupkan orang mati, pasti dia akan bisa menyembuhkan piceknya. Tapi picek terus ya. Nah itulah, itu fitnah itu. Makanya Ibu, hal-hal semacam itu tidak boleh dibicarakan di pesantren. Kayaknya pesantrennya ini yang perlu ditanyakan. Kalau memang, itu insya Allah bukan dari kiainya itu. Itu biasanya di kalangan santri yang pengen pulang, alasannya begitu. Nggak kerasan bikin cerita aneh-aneh, nggak ada. Kalau kiai benar nggak ada, urusan-urusan begitu. Nggak ada, kiai benar nggak ada. Dari masa, nggak ada cerita dajjal, nanti sudah ada sendiri kisahnya. Nggak usah dibahas, dajjal nanti akan muncul dengan sesungguhnya dan benar. Dan nanti yang memberesi sendiri sudah ada. Tapi kita sekarang berjuang. Jadi gak ada seperti itu, Bu. Kita tidak boleh membawa cerita-cerita semacam itu. Apalagi kasusnya di Iran ada di gempa. Oh, ini ada gempa. Gempa hampir setiap saat ada gempa. Dan itu adalah untuk mengingatkan bagi ahli iman. Bahasanya kekuasaan Allah seperti itu. Bagi orang yang tidak beriman, akan menjadikan semakin takut, semakin tergantung kepada dunia. Sehingga di saat ada gempa, yang mereka pikirkan adalah bagaimana membangun suatu infrastruktur bangunan yang tidak bisa kena gempa. Goyang lagi, hancur lagi. Tapi ahli iman ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat. Maka dari itu kita perlu menghadap kepada Allah, bukan pulang pondok. Kalau ada gempa mestinya malah rajin di pondok. Itu saja Ibu ya. Insyaallah enggak apa-apa, Bu. Tenang aja insyaallah. Kapan hari kiamat? Dekat sudah. Bakal tiba. Kapan datangnya? Yang penting kita seandainya datang hari kiamat, kita sebagai ahli iman. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada seseorang yang sudah dapat jatah berangkat haji tahun ini. Dia sudah siap untuk berangkat, akan tapi tiba-tiba ada pemberitahuan dari pengurusnya. Pengurusnya itu siapa? Kalau mau berangkat tahun ini harus bayar lagi 15 juta. Jodoh orang itu harus gimana? Loh, bayaran apa itu? Apa itu termasuk nyogok? Bukan nyogok itu. Itu sudah bukannya mana kalau nyogok itu lebih dari itu, ibadahnya mesti bukan karena Allah kalau sudah orang maksain semacam itu. Kalau orang nyogok, ada orang nyogok karena Allah? Itu bukan cara yang baik ya. Tidak seperti itu. Jadi jatah hajimu itu sesuai dengan prosedur. Tidak boleh nyikut orang hanya karena kamu punya uang. Itu tidak diperkenankan. Jadi semampu. Sama mulai dari waktu berangkat. Jadi waktu berangkat, sebisa Anda dapat jatah berangkat, berangkat. Kalau dari awal sudah sikut-sikutan, nanti nyium Hajar Aswad pun sikut-sikutan. Itu dari sana tuh. Anda mencoba nyium Hajar Aswad, cium. Kalau mampu, kalau tidak bisa ya sudah. Tawaf pun yang nyaman, gak usah sampai berdasarkan dua serong orang, gak usah. Jadi ngapain bayar 15 juta? Nah, kalau pengen berkah, sudahlah, ditunggu sampai waktunya. 15 jutanya gimana? Sudah buat nyambangun masjid, pesantren, yatim piatu. Sana saja, enggak usah dipaksain seperti itu. Biasanya orang yang buru-buru begitu pengen segera dipanggil Pak Haji. Atau mungkin karena dia pengen cepat mati. Kenapa? Alasannya rata-rata apa? Umur saya sudah begini. Terus kenapa bu kalau umurnya segitu? Ya takut mati. Oh berarti ibu pengen cepat mati. Ah, saya pengen cepat haji, habis haji mau mati gitu. Itu gak sadar itu gitu. Biasanya begitu. Kalau orang sudah umurnya banyak, pengennya haji cepat-cepat, kenapa? Takut keburu mati. Habis haji mati nanti itu. Tapi itu jalani. Kalau ibu misalnya umur 80 tahun, kalau ternyata oleh Allah bakal diberi kesempatan untuk haji, tapi 20 tahun lagi, berarti umurnya sampai berapa? Ya kan panjang umur ya. Jadi saat nyampe-nyampenya, begitu loh. Jangan memaksakan seperti itu. Sebab permasalahannya menjadi banyak. Hati rusak, niatnya jadi gak bener, macam-macam. Jalani, Anda daftar, jatahnya kapan, sudah selesai. Gak usah pakai ini nanti. Bahkan ada ketakutan, betul. Ya Allah, saya sudah umur 70. Nih, gimana? Pokoknya saya bisa cepat haji tahun ini. Kenapa, Bu? Iya, kalau saya bisa hidup tahun depan. Bu, biarpun gak hidup sampai tahun depan, kalau ibu sudah niat begitu, nanti dapat pahalanya, ha? Haji. Jadi jangan-jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi sikut-sikutan. Karena tak bukan sikut-sikutan saja, tolong-menolong dalam kebusukan. Rupanya yang duduk di atas itu, di atas. Di atas mana, Bu? Duduk di atas itu sudah nyiapkan, siapa mau bayar? Di atas loteng maksudnya itu. Ya duduk di atas tuh siapa mau bayar? Disiapin ini lumayan nih buat nyekolahkan anak masuk pondok. Buat nyekolahkan anak jadi pondok ini nunggu giliran begitu. Oh macam-macam. Makanya ustadznya pun bisa jadi ustadz gak bener nanti lihat. Makanya, maka itu tidak usah semacam ini. Dan apa ya termasuk? Gimana Bu ya? Tidak. Tidak usah seperti itu. Kecuali memang pembayaran tambahan itu sudah serempak karena untuk pembiayaan yang wajar. Karena apa? Karena satu hal. Ya itu wajar. Akan tapi kalau hanya untuk mendapatkan kursi dengan seperti itu, maka hal yang semacam itu tidaklah dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya banyak sekali. Tolong diketik anak-anak ya, supaya bisa dijawab. Dengan haji. Pertanyaan yang lalu. Haji satu kali saja, karena kasihan yang belum haji, maksudnya memberi kesempatan pada umat yang lain yang belum haji. Iya, iya benar Ibu. Artinya kewajiban itu haji sekali. Kewajiban umroh juga sekali. Cuman biasanya kalau orang sudah haji langsung melaksanakan kewajiban umroh. Makanya umroh kedua ketiga itu yang perlu dipertimbangkan lagi adalah adakah orang yang masih membutuhkan uang kita? Sebab kadang-kadang orang memaksakan haji sampai 4 kali. Bangga dengan haji 4 kali. Jadi paling hafal cerita Mekah, umrohnya 17 kali. Tetangganya lapar, enggak sekolah, mati di rumah sakit kemarin, keluar enggak bisa bayari, enggak pernah sadar itu. Ketahuilah, kalau Anda melakukan ibadah umroh, itu ibadah pribadi. Tapi kalau ternyata Anda pikirkan saudara Anda yang sakit, fakir, atau mungkin diantaranya adalah ada seorang kader yang ingin menuntut ilmu agama, akan menjadi ulama, utamakan untuk yang demikian ini, manfaatnya lebih besar. Cuman kadang orang mementingkan urusan umroh pribadi, tapi kalau urusan masyarakat pelit, oh, umroh keliling dunia. Umroh pertama saya mampir di, umroh yang kedua saya mampir di, umroh yang ketiga saya mampir di, loh mampirnya luar. Bu Haji, Pak Haji, ini ada tetangga yang sakit. Kemarin masuk rumah sakit, gak bisa bayar. Oh ya insya Allah, perlu dibantu. 5.000. Kira ini mau diberesin, mau umroh saja berapa puluh juta bisa. Lihat ini kepincangan di dalam beribadah. Dia menganggap dengan umrohnya itu adalah lebih besar. Enggak. Ada sebagian orang yang memang alhamdulillah umrohnya rajin, bantunya rak. Itu mah hebat nih orang. Umroh enggak pernah henti, dikit-dikit umroh berus. Umroh, tapi bantuannya di sana sini. Ini mah lain. Cuman kalau pilihan kita adalah kalau saya umroh tetangga saya sakit, mana yang diutamakan? Sudahlah, asalkan Anda sudah umroh, lihat, maka berikan bantuan kepada fakir miskin. Tapi kan saya rindu Mekah. Rindu itu di hati. Bahkan memang Mekah tidak boleh jauh dari hati kita. Apakah setiap kerinduan harus datang? Seorang yang rindu Nabi seperti Qais Al-Qarani ternyata tidak menemui Nabi masa hidupnya Nabi. Dia lebih mementingkan urusan ibunya. Lihat, manusia hebatan mana ibu dengan Nabi? Nabi. Akan tapi Qais Al-Qarani mementingkan ibunya sampai Nabi Muhammad meninggal dunia belum ketemu Nabi tapi disalamin oleh Rasulullah. Ya, coba kalau pakai akal ketemu Nabi dulu dong. Umroh haji. Wow. Umroh yang keberapa? Umroh, lihat, pahalanya begini-begini, pahalanya begini-begini, Masya Allah. Setiap hari, apalagi ketemu travel. Travelnya cerita tentang pahala umroh. Kalau sudah umroh waktu bulan Ramadan seperti haji, Pak Haji. Tapi travel itu harus tidak mengingatkan kalau fakir miskin perlu disantuni. Wah, ini travel punya kepentingan. Travel Al-Bahjah. Al-Bahjah punya travel. Kita makanya enak kita punya travel. Jadi tidak akan dicurigai sama travel lain nanti ya. Ada travel itu hanya memacu umroh-umroh pahalanya, Masya Allah. Haji, umroh, Ramadan, umroh ini. Orang dipacu untuk melakukan itu semua. Akan tapi ternyata pincang. Tidak disadarkan bahasanya. Kadang orang umroh, saudaranya terjepit. Tidak sadar. Allah. Tolong yuk ini. Bahkan kita punya program besar, Bu. Punya program besar. Kita bisa menunjuk kalau ibu yang punya kebanyakan duit itu bisa saja untuk kemuliaan-kemuliaan, tidak harus dengan umrah. Menyekolahkan anak, menuntut ilmu agama sampai menjadi seorang alim, ada. Dan ternyata waktu kita bicara seperti ini, merebut orang. Saya mau orang yang punya kesadaran. Punya kesadaran merebut saya. Allah. Orang-orang hebat, orang-orang besar, orang ahli iman tuh tidak mikir apakah saya umrah atau tidak. Loh, ini kalau satu anak saya sekolahkan menjadi orang alim, jadi kiai, amal jariah dia. Dia enggak usah keliling dakwah tapi pahalanya mengalir terus nih. Pikiran positif. Umrah sekali. Apakah umrah tidak ada pahalanya? Ada pahalanya. Akan tapi lihat pahalanya adalah qasirah, terbatas untuk dirinya sendiri. Akan tapi kalau kita berbuat dengan tetangga yang melarat, tetangga yang tertindas, tetangga yang sakit, maka itu akan kemuliaan kita luar biasa. Ini yang perlu kita bangkitkan kesadaran ini. Jangan kita tertipu. Baik. Jadi itu ya, urusan-urusan haji dan sebagainya jalankan dengan, memang ada biasanya pemerintah tuh ngiming-ngiming. Yang pengen cepat bayar begini. Nah itulah yang saya bilang tadi, yang di atas loteng tadi. Masih ada kesempatan. Pilihannya apa? Wah, ini kesempatan nih. Yang mau haji sekarang, Bu, bayar 15 juta untuk biaya kuliah anaknya tuh. Insyaallah, naudzubillah, tidak usah seperti itu. Baik kaum muslimin dan muslimat, insyaallah semuanya akan jadi ahli haji. Amin. Akan jadi ahli umrah. Amin. Akan jadi ahli membantu orang lain. Amin. Tidak pincang. Jangan pincang. Jangan pincang ya. Tidak akan diterima oleh Allah ibadah seseorang yang hatinya tidak dengan manusia. Tidak punya kasih sayang dengan sesama manusia. Bahkan dikatakan hikmah haji itu untuk belajar. Belajar kenal manusia, lihat. Kalau sudah namanya ibadah haji, semuanya pakai baju yang sama. Gak ada beda antara bajunya raja dan bajunya pembantu. Gak ada istilahnya tawaf nih, tawafnya raja begini, gak semuanya seperti itu. Lihat, semuanya kan baju compang-camping hanya dua lembar. Satu di bawah, satu di atas. Biarpun raja punya mewahan, tidak ada. Itu saja sudah. Biarpun dia punya minyak wangi paling mahal, tidak boleh pakai minyak wangi, wahai raja. Menyadari, kan? Lihat, tawaf ya. Jalan kaki. Tidak usah pakai helikopter. Jadi semuanya seperti itu. Jadi belajar bagaimana kita kenal manusia. Tapi ternyata tidak. Di sana orang melakukan haji dan umroh untuk membesarkan kesombongannya. Allah. Dan biasanya dikatakan, kalau sudah orang hajinya model-model begitu, umrohnya umroh bangga-banggaan itu, di sana tidak menikmati sama sekali. Sebab kenikmatannya adalah di sini, bukan di sana. Di sana tidak menemukan kenikmatan sama sekali. Bagaimana kenikmatannya di sini? Ingat di sana, oh, nanti saya orang ada bilang saya sudah jadi Pak Haji nih. Pak Haji kemarin di undangan saya enggak ada hanya, sekarang menjadi ha. haji. Masya Allah, musibah. Baik. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita semua ahli haji. Yang sepuh jangan khawatir, panjang umur insya Allah. Pokoknya jangan bayar ya, jangan macam-macam. Kalau macam-macam takut pendek umur tambahan. Sudah, sudah biasa saja. Sudah biasa saja. Kapan diberangkatkan oleh Allah diterima, tinggal kita mempersiapkan. Sebab menunggu ibadah itu sudah ibadah. Nunggu ibadah sudah ibadah. Wah, tambah kerinduannya macam terus berkembang. Kapan haji, kapan haji, kapan haji, kapan haji, kapan haji. Iman itu. Kalau sudah haji kadang jauh dari kerinduannya. Aku sudah haji. Tidak rindu lagi insyaAllah. Semoga Allah mudahkan haji dan umrah dengan harta yang halal. Dan juga semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran akan kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau punya rezeki, semoga Allah mudahkan kita untuk ibadah pribadi kayak haji umrah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik untuk kepentingan umat. Membantu orang fakir. Membantu orang yang sakit di kiri kanan kita. Atau menyempurnakan masjid, madrasah, pesantren seperti ini. Nah, ini manfaatnya besar. Bukan manfaatnya untuk pribadi, lihat. Berapa banyak orang belajar agama di tempat itu. Termasuk kita program mengkader anak-anak jadi ulama tokoh. Satu orang yang biayai satu orang, lihat. Dia akan mendapatkan pahala terus. Padahal dia adalah tetap dalam usahanya dia. Kerjaannya di toko, di pabrik, di perusahaan dia. Tapi dia cerdas. Saya kalau menuntut ilmu sendiri mas capek. Mending saya biayai saja. Buya, mana ada orang yang mau saya biayai ini? Wah, dia anaknya jadi orang alim nanti. Dianya tetap dengan usahanya, maka mengalir pahalanya. Itu orang cerdas. Orang cerdas benar, nanam modalnya benar, tempatnya benar. Termasuk ke tempat-tempat semacam ini. Dan mohon didoakan ini, aula ini pengennya segera selesai. Ini sudah diganggu lagi dengan tiang kan? Diganggu lagi dengan tiang baru. Diganggu lagi dengan proyek. Maka minta kepada Allah Fatihah sekali, semoga Allah mengirim ahli surga untuk menyempurnakan aula ini dan pondok putri sama sekolah. Niatkan, semoga Allah mengirim ahli surga, orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi penghuni surganya, yang bisa berjuang di tempat ini, dan tambahkan, dan semoga orang itu adalah aku sendiri. Katakan di hati. Al-Fatihah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malika middin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna. واكرمنا ولا تهنا واثرنا وتستر علينا انك عالم شدير اللهم انا ضعفاء وقوينا وان اذل فاعزنا وان فقر فهننا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفاحشه ما ظهر منها بطن اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا انك على كل شيء قدير واجعلنا يا ربنا شاكرين لنعمتك متلين عليها بدين عليه فاطمه علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله. Seperti engkau telah mudahkan kami kumpul di tempat ini, maka ya Allah kami mohon mudahkan kami untuk bisa kumpul di Arafah sana ya Allah. Mudahkan kami untuk kumpul di rumah-Mu ya Allah, di Baitul Haram. Mudahkan kami ya Allah kumpul di surga nanti bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, ya Allah, engkau maha kasih, engkau maha penyayang. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, seperti engkau mudahkan jasad kami ya Allah, engkau mudahkan jasad kami menghadiri majlis yang mulia, maka jadikan hati kami merindukan terus menerus kepada majlis mulia yang semacam ini, sehingga kami bisa menjadi ahli istiqomah ya Allah. Yang sudah biasa hadir di tempat ini, maka kami mohon jadikan kami ahli istiqomah untuk menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini ya Allah. Dan yang di luar sana ya Allah, yang belum biasa hadir ke tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka kerinduan untuk menghadiri tempat mulia semacam ini. Dan kami mohon berikan kepada kami pemahaman yang benar, pemahaman yang benar ya Allah, di saat kami membaca firman-firman-Mu. Berikan kepada kami pemahaman yang benar dan hanya dari-Mulah ilmu, ya Allah. Pemahaman yang benar, dan mudahkan kami untuk mengamalkan apa yang kami dengar. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkanlah kami dari melakukan segala bentuk kehinaan, kemaksiatan. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada tetangga kami. Zalim secara langsung, ya Allah, atau zalim karena kami teledor, ya Allah. Jangan sampai kami berbuat zalim dengan tetangga kami karena kami sibuk umrah kami, karena kami sibuk dengan haji kami, atau kami sibuk dengan ibadah. Lalu kami lalai bahwasanya ada hamba-Mu yang menjerit merintih di tetangga-tetangga kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang berguna untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa menolong umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba-Mu yang bisa memuliakan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang bisa menambal, ya Allah, luka hati kekasih umat, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, menghibur hati mereka yang luka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pejuang-pejuang umat, pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, yang berjuang di jalan-Mu membela umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Tempat ini adalah tempat untuk mencari kemuliaan, maka berikan kepada kami kemuliaan yang sesungguhnya, ya Allah. Engkau menyaksikan semua yang ada di tempat ini, ya Allah. Pembangunan saat ini lagi berjalan dan Engkau lebih tahu. Maka kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, orang yang Kau berkahi dalam hidup di dunia dan di akhirat mereka, orang yang Kau berkahi keturunan mereka, ya Allah, yang akan bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Kirimkan orang-orang tulus, kirimkan orang-orang mulia, kirimkan ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan jadikanlah kami itu mereka, ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, biarpun hanya meletakkan satu batang merah di tempat ini, maka angkat derajat mereka dan ampuni mereka, ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, ya Allah, kami mohon berikan ketulusan kepada mereka. Dan berkailah kehidupan mereka, berkailah keluarga mereka, berkailah usaha mereka, ampuni mereka, angkat derajat mereka. Dan ya Allah, kumpulkan mereka bersama pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Bersama para sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama para ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, para orang tua kami, ampuni mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka yang masih hidup dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada mereka kelak husnul khatimah. Dan yang telah meninggal dunia, ampuni mereka. Dan kami semua, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ramadan sebentar lagi menjelang, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang beruntung di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba yang Kau ampuni di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba yang Kau muliakan di bulan Ramadan, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami, ya Allah, menjadi hamba yang terkutuk di bulan Ramadan, yang seperti yang disabdakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin menjadi hamba yang beruntung di bulan Ramadan, minal aidina wal faizin, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini, ada di antara hamba-Mu yang hadir ini, atau yang mendengar acara ini, menyaksikan acara ini, pada tahun-tahun yang lalu pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ampuni mereka, dan jadikanlah di tahun ini menjadi ahli puasa. Tetangga-tetangga kami, masyarakat kami, jika ada di antara mereka pernah meninggalkan puasa, jadikan ahli puasa. Dan wujudkan keindahan di rumah tangga kami, agar kami indah dalam berpuasa. Wujudkan keharmonisan rumah tangga kami, agar kami indah di dalam beribadah, ya Allah. Kami ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, kami mohon jaga mereka, dan berikan kepada mereka pasangan yang bisa menjadi teman untuk beribadah, teman mencari kemuliaan, teman yang Kau muliakan, teman yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua, ya Allah, kemudahan dalam segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk ziarah Mekah, ya Allah, ziarah Mekah, ya Allah, ziarah Mekah, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat, ya Allah, sebagai mukaddimah salam kami di surga nanti, ya Allah. Ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah